wal kafaratu itku rogobatin mu'minatin muslimah walau bi islami ahadi abawaiha salimatin minal uyubil mudhirrah bil amali wal kasbi idraron bayinan. Melanjutkan keterangan sebelumnya bahwa seorang suami yang berstatus a'id, a'id adalah suami yang tidak menalak istrinya setelah dia zihar kepada istrinya, maka suami itu harus membayar kafarat, dan kafarat ini termasuk kategori kafarat yang murattabah, yaitu kafarat yang dilakukan harus secara berurutan, tidak boleh memilih ya. Urutan pertama adalah memerdekakan budak yang beragama Islam, dan walaupun Islamnya itu dikarenakan dia mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya. Jadi aturan syariat di dalam fikih, bila ada orang tua yang berbeda agama, maka nanti agama anaknya adalah mengikuti Islam. Jadi dalam hal agama yang diikuti oleh anak adalah mengikuti agama yang lebih tinggi, yaitu tentunya di dalam syariat ini Islam lebih tinggi daripada agama yang lain. Jadi seorang bayi yang lahir dari orang tua yang berbeda agama, maka bayi itu mengikuti agama yang Islam, baik agama itu dipeluk oleh ibu atau ayahnya. Jadi syarat budak yang dimerdekakan harus beragama Islam. Salimatin minal uyubil mudhirrati bil amali wal kasbi idraron bayinan. Budak yang dimerdekakan tidak boleh memiliki kecacatan, tidak boleh memiliki kecacatan yang menjadikan pekerjaan dan penghasilannya berkurang. Tentunya kecacatan yang jelas ya, kecacatan yang jelas, yang nyata, yang kecacatan itu bisa mempengaruhi kerja atau penghasilan dari budak. Fa illam yajid al-mudhahhiru raqabata al-madkurah bi an ajaza anha hisan aw sar'an fasiyamu shahraini mutatabi'ain. Kemudian pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua ini harus dilakukan setelah pilihan yang pertama tidak mampu dilakukan. Jadi seorang a'id dia tidak mampu memerdekakan budak. Ketidakmampuan itu bisa secara gizi karena dia tidak menemukannya, atau secara syar'i dia menemukannya tapi tidak mampu membeli, atau dia menemukannya tetapi harga yang ditawarkan sangatlah mahal. Maka sebagai ganti itu adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan harus dilakukan berturut-turut, tidak boleh ada pemisah antara hari-hari di 2 bulan itu. Wa yu'tabaru syahroni bil hilali walau naqasa kullun minhuma an 30 yawman wa yakunu shaumuhuma bi niyatil kafarati minal laili. Wala yustaratu niyatu tatabu'in fil ashah. 2 bulan ini adalah menggunakan hitungan komariah ya, menggunakan hitungan hijriah bukan hitungan masehi. Dan 2 bulan itu tidak harus berupa 60 hari ya, artinya tergantung di bulan yang dilakukan berpuasa jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya 29 maka cukup 29, dan bila 30 harus 30, artinya tidak harus 60 genap ya, boleh kurang asalkan bulan yang sedang dilakukan puasa di dalamnya itu jumlah satu bulannya hanya 29 hari. Dan puasa yang dilakukan harus niat kafarah, karena ini termasuk puasa wajib ya. Puasa kafarat atau puasa denda ini termasuk kategori puasa wajib. Dan di keterangan bab puasa telah dijelaskan bahwa bila hukum puasa wajib, maka diharuskan untuk niat puasa di malam hari. Tidak boleh niat di pagi hari ya. Dan niatnya pastinya puasa diniati untuk kafarat atau untuk denda. Tetapi tidak disyaratkan untuk niat tatabu, niat untuk puasa secara berurutan ya. Tidak harus niat berurutan menurut pendapat Ashah. Fa illam yastati al-mudhahhiru shoma shahraini aw lam yastati tatabu ahuma fa it'amu 60 miskinan aw fakiran. Kullu miskinin aw fakirin muddun min jinsil habbil mukhraji fi zakatil fitr. Dan ini pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir tentunya bila tidak mampu melakukan pilihan yang kedua. Bila seorang lelaki yang zihar kepada istrinya, dia tidak mampu melakukan puasa 2 bulan. Baik tidak mampu melakukan 2 bulan atau tidak mampu melakukan berturut-turut. Jadi 2 bulan mampu tapi tidak mampu berturut-turut, itu juga sama hukumnya. Sama artinya dianggap tidak mampu. Bila tidak mampu melakukan pilihan kafaroh, pilihan denda yang kedua, maka pilihan yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin atau fakir. Jadi memilih status miskin atau fakir ya. Yang penting jumlahnya 60 dan setiap satu dari mereka mendapatkan 1 mud, mendapatkan makanan yang berukuran 1 mud. Dan makanan ini harus berupa makanan yang sah untuk dikeluarkan zakat fitrah, yaitu berupa biji-bijian ya. Jadi harus makanan yang memenuhi syarat untuk diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Wa hina idzin fayakunu min ghalibi kuti baladil mukaffir kaburin wasair ladakik wasawik. Bila memang disyaratkan makanannya harus berupa makanan yang sah dikeluarkan untuk zakat fitrah, maka makanan itu harus berupa makanan pokok di suatu negara. Makanan pokok di negara seorang yang mengeluarkannya, dalam hal ini suami yang telah zihar. Jadi contoh makanan yang sah untuk digunakan zakat fitrah seperti gandum ya, gandum yang berupa bur, gandum yang bagus atau gandum syair. Wa idza ajazal mukaffiru anil khisali tsalatsi istaqarratil kafaratu fi dhimmatih. Dan bila seorang yang telah zihar dengan istrinya tidak mampu melakukan semua kafarat yang ditentukan, maka kafarat atau denda itu tetap berada di tanggungannya. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khoslatin fa'alaha. Dan tanggungan itu masih tetap berlaku, masih tetap menjadi tanggungannya hingga dia mampu melakukan salah satu dari 3 kafarat yang telah dijelaskan. Artinya bila suatu saat mampu melakukan yang pertama harus dilakukan, atau kedua ataupun yang ketiga. Walau qadara ala ba'diha kamu dito'amin au ba'di mudin akhrajahu. Andai kata seorang yang melakukan zihar hanya mampu melakukan separuh kafarat, hanya mampu melakukan sebagian kafarat, maka sebagian itu tetap harus dilaksanakan. Contohnya semisal hanya mampu memberi makan 5 orang miskin, misalkan harusnya 60 tapi dia hanya mampu 5, maka 5 itu masih tetap harus dilakukan. Artinya ketidakmampuan melakukan kafarat ini bukan berarti bila hanya mampu sebagian maka tidak wajib keseluruhan, tidak. Tetapi semampunya, kalau memang mampu sebagian maka harus dilaksanakan. Wala yahillu lil mudzahiri wat'uha ay zaujatihi allati dhahara minha hatta yukaffira bil kafaratil madhkura. Dan selama kafarat atau denda belum terbayar lunas, belum dilakukan dengan sempurna, maka selama itu pula istrinya tidak halal baginya. Jadi seorang suami yang telah zihar kepada istrinya, lalu dia tidak mampu membayar kafarat atau membayar denda yang harus dilakukannya, maka dia tidak diperbolehkan. Dia haram melakukan hubungan dengan istrinya. Jadi istrinya statusnya masih istri, tetapi haram dikumpuli. Jadi terkadang di dalam fikih itu ada hukum yang seperti ini ya. Masih berstatus istri tapi haram dikumpuli oleh suami. Jadi intinya di dalam penjelasan kali ini adalah bahwa kafarat atau denda yang harus dibayar oleh lelaki atau suami yang zihar kepada istrinya adalah 3 ya, 3 dan harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama adalah memerdekakan 1 budak, yang kedua adalah berpuasa ya. Yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, 2 bulan penuh berturut-turut. Dan yang terakhir adalah memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir.